양이 있어요. kita nyanyi sama-sama lagi dengan Adela. Tiada guna buat anda semua. No, gondrong kayak aku. Atur suan bos. Siap-siap semuanya, hey. Kendangi, awas kendangi, kendangi. Bos, bos, bos, saya Ardewar, sing gondrong, monggo. Diangkat mana, jempolnya diangkat, jempolnya diangkat, ayo.